الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan درس روتين kita pada malam Selasa pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim yang kita baca dari keterangan Syekh Sa'di rahimahullah dan kita tambahkan dari beberapa yang lain. Di akhir-akhir tafsir surat At-Talaq di pertemuan lalu kita sampai pada ayat ke-10. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyaknya penduduk kota-kota dari umat-umat para anbiya terdahulu yang mereka diazab, dibinasakan, dan Allah Subhanahu wa taala beritakan bahwa kelak mereka akan mengalami hisaban syadida, perhitungan amal yang ketat, berat bagi mereka. Dan dalam hadis, man nuqisha faqad halak, siapa yang didebat, dibantah oleh Allah, ataupun dia pun membantah jawaban atau pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adzabna adzaban ukhra, dan Allah beritakan bahwa kami akan mengadab, menyiksa mereka dengan adab yang tidak biasa, adab yang di atas batas, adab yang sangat berat bagi mereka, dan ini yaumul qiyamah nanti. Allah sebutkan hal ini karena adab siksaan terhadap mereka di yaumul qiyamah kelak adalah jauh berlipat dan lebih mengerikan dibandingkan dengan bencana dan siksaan yang ditimpakan kepada mereka di dunia hingga menyebabkan kematian mereka. Alakulin, Allah sebutkan tentang mereka pada qadwabala amliya wa kana akibatu amliya khusra. Mereka telah merasakan akibat urusan mereka dan kesudahan urusan mereka adalah kerugian. A'adallahu lahum adzaban syadida, Allah akan persiapkan untuk mereka azab yang keras. Dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, keyakinan al-sunnah bahwa hal tersebut telah ada dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Di ayat yang ke-10 tersebut Allah lanjutkan, fattaqullaha ya ulil albab alladziina aamanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang berakal yang mereka beriman. Alladziina aamanu, ya ulil albab alladziina aamanu. Jadi dari dhamir khitab ya kepada dhamir mutakallam. Ya. Bertakwalah wahai ya, kalian kepada Allah wahai orang-orang yang orang-orang berakal yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra. Dan banyak tafsiran di antara ulama tentang makna zikra, ada yang menyebutkan Al-Quran dan yang lain. Namun di ayat setelahnya disebut Rasulah. Rasulah yatlu alaikum ayatillah mubayyinat liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihat minadh dhulumati ilan nur. Yaitu sang Rasul. Yaitu seorang Rasul. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa dzikra atau rasulah di sini adalah sebagai badal istimal wal mulabasah. Badal istimal dalam ya i'rab itu pengganti yang menerangkan dari kata sebelumnya sekaligus ya yaitu menjelaskan. Zikra, Allah turunkan kepada kalian peringatan. Apa itu rasulah? Badal istimal itu satu bagian termasuk daripadanya, tetapi dia selalu pada makna maknawi, bukan hissi, ya. Bukan sesuatu yang bersifat materi, ya. Misalnya ma'an ya, atau air, kemudian disebutkan lagi perkara yang lain yang lebih spesifik daripada air tersebut, maka itu perkara madi ya, materi atau sesuatu yang bisa terindrawi. Adapun ini sesuatu yang maknawi ya. Allah turunkan kepada kalian peringatan ya. Apa itu peringatan? Ar-Rasul. Dikarenakan Al-Quranul Karim, dan itu tidak salah, datang, dibawakan, dibacakan oleh Rasul alaihissalam. Dan begitu pula sunnah tufasirul Quran, hadith-hadith Nabi SAW yang menerangkan dan menafsirkan Al-Quran ya, juga tentunya datang dari beliau, min mishkatin wahidah, dari satu sumber. Makanya disebut keduanya adalah Al-Wahyain, dua wahyu berupa Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk peringatan tersebut yang Allah turunkan kepada kalian selain Al-Kitab, Kitabun Anzalnahu Ilaikum Mubarakun atau Mubarakah, kitab yang Allah turunkan Mubarakun, diberkahi dan seterusnya. Disebutkan di surat-surat lain yang Allah turunkan adalah kitab, Al-Kitab Al-Quran. Dan ya, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Hendaklah engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya istri beliau alaihi salatu wasallam bagaimana akhlak beliau alaihi salatu wasallam, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Maka praktek dari si Al-Quranul Karim, aqidatan, wa ibadatan, ya, wa adaban, sulukan, ya, wa manhajan, ilman, wa amalan, qawlan, wa fi'lan, semua dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini, Rasulah yatlu alaikum ayatillah. Yaitu seorang Rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Dan ini yang dimaksud ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah ada dua. Ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah berupa ciptaan Allah SWT, ya, langit, gunung, laut, samudra. Dan ada ayat-ayat yang merupakan firman Allah, bukan makhluk ya, tetapi amrullah, termasuk perkara Allah, urusan Allah, dan itu bukan ciptaan Allah, kalamullah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, menyampaikan ayatillah mubayyinat, ayat-ayat Allah tersebut yang mubayyinat, jelas. Untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat, untuk ya, mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Barang siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah, mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah yang berbagus untuknya rezeki. Nasallallahu yaj'alana wa iyyakum minhum. Syekh Sa'di rahimah ta'ala menjelaskan ayat 11 ini, ya, beliau menyebutkan fattaqullaha ya ulil albab, kemarin telah kita baca, bertakwalah kalian kepada Allah, hai ulil albab, hai ya dawil uqul, wahai orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Allati tafham anillah ayatihi wa ibarih, yaitu yang dapat memahami ayat-ayat Allah dan pelajaran ibrah yang Allah subhanahu wa ta'ala contohkan, ya. Baik dalam ayat Al-Quran, daraballahu mathalan rajulaini, ya. Allah berikan permisalan banyak di dalam Al-Quran. Apakah sekedar nyamuk ataukah sekedar itu kebatilan dan syubhat itu seperti Baitil Ankabut, ya, rumah laba-laba, ya. Ataukah permisalan seorang yang punya satu tuan yang selalu memperhatikannya, bersikap baik terhadapnya, padahal ini budaknya, diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, disayangi, diberi ini itu, tetapi dia bekerja dan justru dia berikan kepada majikan lain, ya. Apakah pantas dianggap budak yang baik seperti itu? Allah perumpamakan untuk seorang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempersekutukannya dengan sesuatu yang lainnya. Waliyadzubillah. Dia diberi oleh Allah, ya, nikmatan, ya, kesehatan, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akal, kemampuan berpikir, keluarga, dan nafas, kesehatan dan berbagai macamnya. Namun dia justru peruntukan ibadah dan aktivitasnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan contoh-contoh banyak di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula di dalam hadis. Ya. Demikian pula dalam sirah. Al-Muslim, mir'atul Muslim. Dan disebut Al-Quran matani. Suatu yang banyak menyebutkan dua hal yang bertolak belakang. Ada panas, ada dingin. Ada kenikmatan, ada siksaan. Ada jannah, ada nar. Ada contoh orang-orang yang saleh dan baik, beriman dan bertakwa, dan ada contoh orang-orang yang kafir, zalim lagi bersesat. Allah berikan contoh-contoh ini, ya. Baik itu al-anbiya, ya, atau orang-orang saleh, ya, dan seterusnya. Ada Luqman, ya. Ada Musa alaihissalam, Isa, Ibrahim, Nuh, Hud, dan yang lain. Dan ada juga di seberangnya ada Fir'aun, ada Qarun, Haman, ya. Ada Talut, ya, atau apa, Jalut, ya, ya, yang dihadapi oleh Nabi Dawud alaihissalam, ya, dan seterusnya. Maka itu contoh-contoh untuk kedua pihak. Demikian dalam sirah. Bagaimana Allah jadikan ada paman Nabi, ya, banyak paman-pamannya Nabi itu, tetapi yang hidup dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW hanya empat, yang dua masuk Islam, Abbas dan Hamzah, ya, bin Abdul Muttalib semuanya, dan yang dua kafir, satunya kafir harbi, Abu Lahab, dan satunya kafir yang tidak memerangi, yaitu Abu Talib. Allah berikan contoh-contoh yang seperti ini. Demikian pula ada raja, dua raja yang apa namanya itu sangat besar kekuasaannya, tapi zalim dan kafir. Tidak ada tandingannya di banyak sepertinya, yaitu Namrud dan Fir'aun. Dan ada dua raja mukmin, beriman dan luas sekali kekuasaannya. Dia adalah Dzulqarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, berikan aku kekuasaan yang tidak dimiliki raja penguasa siapapun setelahku. Kekuasaannya lebar. Begitu pula Dzulqarnain, dari timur, masyarakat sampai barat semuanya. Ini contoh ya, bagaimana kekayaan, kekuasaan itu tidak menjadi patokan seorang itu Allah cintai atau tidak. Ya, ada yang Allah beri ya kekayaan pada orang Muslim, mukmin, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya-kaya. Tetapi juga ya, dan kebanyakan para sahabat Nabi SAW fuqara, lebih banyak, bahkan dari kalangan labid, kalangan budak, ya Ammar bin Yasir, Bilal dan seterusnya. Dan begitu pula ada contoh-contoh bagaimana Umar bin Khattab dan Amr bin Hakam. Dan sebelumnya ada contoh Najasyi dengan Hirakl. Ya. Ada Kaisar, gelar bagi raja ya, Romawi, ya. Dengan Najasyi, ya, gelar bagi raja Habasyah. Dua-duanya membenarkan kebenaran ketika datang. Berbeda dengan Kisra. Datang surat ngajak masuk Islam disobek-sobek, ya. Nabi doakan sebagaimana dia menyobek-nyobek surat Nabi, dan namanya pun Kisra, ya. Kassarallahul mulkah. Kisra, kassarallahul mulkah. Semoga Allah robek-robek kekuasaannya. Hancur. Dan Romawi, Kaisar, bagaimana dia membenarkan. Ketika datang Abu Sufyan ditanya bagaimana ciri orang yang mengaku Nabi itu, bagaimana sifatnya, dia mengajak apa, bagaimana pengikutnya, apakah dan seterusnya. Dan mereka tahu ahlul kitab, Nabi akhir zaman harus dikhitan, tempat hijrahnya kemana nanti, kemudian seperti apa pengikutnya, sifatnya dan seterusnya, namanya, bahkan sifat-sifatnya. Mereka tahu ahlul kitab. Dan Hirakl membenarkan itu. Tetapi dia tidak siap ditinggal ya oleh para rakyatnya kalau dia masuk Islam. Dan itu pernah kita sebutkan berapa kali, dipanggil para pegawai kerajaannya, bagaimana menurut kalian jika aku masuk Islam? Bubar semua. Ya, kemudian ditutup pintu-pintunya dan dipanggil kembali, aku hanya menguji keimanan kalian. Padahal dia sempat, dan dia membenarkan benarnya Islam, dari Nabi yang benar, dan dia ingin masuk Islam, tetapi dia tidak siap kalau ditentang, ya, dihilangkan, direbut kekuasaannya, dan tidak ditaati kembali kalau dia masuk Islam. Adapun Najasyi, setelah mendengar hal tersebut, dia langsung berislam, aslam ketika Nabi SAW kirim surat kepadanya, ya. Maka dia langsung membenarkannya, dan dia pun meninggal dunia dalam keadaan ya, memeluk Islam. Bahkan bukan sebatas itu, Nabi rekomendasi matal yaum rajulul salih, sebagai contoh orang salih. Siapa yang ingin melihat seperti apa orang salih, baca terjemah Najasyi. Dia yang mengayomi, melindungi para sahabat. Nabi katakan telah meninggal hari ini orang salih. Dan dia berkeinginan, seandainya aku tidak berada pada posisiku sebagai raja, pasti aku akan datangi Nabi. Ya, dan aku akan ya sebagian menyebutkan membersihkan kakinya dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain banyak. Demikian ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hakam. Ya, dua-duanya dari memusuhi Islam. Dan bagaimana Amr bin Hakam tahu kalau ini benar, dan dia menguasai banyak syair, tetapi dan dia mengakui ini Al-Qur'an bukan syair. Tetapi dia tidak rela kaumnya kalah dengan Bani Hashim jika pada Bani Hashim ada seorang Nabi. Tidak bisa lagi disaingi, ditandingi dan harus diikuti. Sementara Umar bin Khattab yang tadinya betul-betul memusuhi, ketika tahu isi dakwah ini, maka dia langsung memeluknya tanpa yang pedulikan bagaimana sikap kaumnya. Banyak contoh-contoh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya, sebagai ibrah. Ini ulul albab. Fattaqullah ya ulul albab. Allati tafham anillah wa ibarih. Yang memahami ayat-ayat Allah dan ibrah pelajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan jauh lebih daripada itu. Setiap kita kena musibah, kecil atau besar, selalu menjadikan momen itu sebagai muhasabah bagi kita. Ya. Bahkan jangankan kok anaknya yang ngeyel, sampai kudanya sulit diatur, untanya biasanya nurut kok sekarang sulit, motornya biasanya lancar sekarang mogokan. Maka dia pun segera introspeksi, astagfirullah, astagfirullah. Dan dulu di antara sahabat ada yang pusing kepalanya, yang dia keluhkan dan dia pikirkan, dan bi dosaku, dosaku. Seperti itu ya mereka. Maka ya namanya musibah dan seterusnya, kita ambil ibrah, pelajaran untuk menjadi lebih baik. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, meningkatkan kita ketakwaan dan keimanan kita menjadi lebih baik, dan melipatgandakan pahala dan ganjaran kita. Hiburah. Ya, seorang dapat nikmat dia bersyukur, dan seorang mendapat musibah dia pun bersabar. Wa annalladzi ahlakal qurunal madiyah bitakdzibihim. Anna man ba'dahum mithluhum aw mithluhum la farqa baina thaibatayn. Dan bahwa generasi terdahulu yang mendustakan, ya, apa, dengan sebab pendustaan mereka, ya, Allah hancurkan, ya, generasi terdahulu yang Allah hancurkan karena kedustaan mereka, pendustaan mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul, bahwasannya generasi yang datang setelah mereka akan mengalami nasib seperti mereka. La farqa baina thaifatayn. Tidak ada perbedaan antara dua kelompok, yang dulu maupun sekarang sampai tegak di kiamat. Siapa saja yang mendustakan ajaran Rasul alaihissalam, maka dia akan mengalami, yaitu azab, kesempitan, kecelakaan, baik di dunia ataupun Allah tangguhkan di akhirat nanti, dan itu pasti. Kemudian kalau ibadah al-mu'minin bima anzala alaihi min kitabih, kemudian Allah sebutkan kepada hamba-hambanya kaum mu'minin apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kitabnya. Ya, yang disebutkan tadi yaitu qad anzalallahu ilaikum dzikra alladzi anzalahu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab tersebut Allah turunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut rasula. Ya, jadi apa yang di Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya juga ya tentunya datang melalui diutusnya rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan ayat-ayat Allah tersebut. Rasulai yatlu alaikum ayati. Ya. Sebagai dzikra. Untuk apa? Liyukhrijal ladzina amanu wa amilus shalihat minal dhulumati ilan nur, ay liyukhrijal khalqa. Untuk mengeluarkan makhluk seluruhnya. Ini asalnya yang disebut umat, umat dakwah. Meskipun ya yang tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk umat ijabah. Tidak termasuk umatnya Nabi. Ya, karena ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Umat dakwah adalah umat yang ditugaskan Nabi itu untuk menyampaikan ke siapa. Itu namanya umat dakwah. Adapun umat ijabah adalah umat yang menerima, mengimani, mengikuti ajaran yang didakwahkan oleh Nabi tersebut. Adapun Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-abiyai qabli. Aku diberi 5 perkara, dan itu bukan pembatasan, para ulama menyebutkan lebih daripada itu. Ya, tapi ini cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan 5 dalam satu hadis, ya. Tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumku, salah satunya yaitu ya mereka diutus kepada kaumnya, ila qaumin khassah, hanya kepada kaumnya Bani Israel atau kaumnya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan demikian kafata lin nas basyira wa nadhira, menyeluruh untuk seluruh manusia. Dan dalam hadis itu ila al ahmar wal aswad, dan bangsa jin maupun manusia, dan yang menafsirkan ajam maupun Arab, semuanya diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Untuk apa? Liyukhrijal khalq, untuk mengeluarkan makhluk tersebut min dzulumatil kufri wal jahli wal ma'siyah, mengeluarkan mereka, dan ini tafalai jin dan manusia dengan berbagai jenis mereka, manusia dan jin, ya, itulah tafalai makhluk yang diberi beban syariat, ya. makanya disebutkan babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat-nikmat Rabb kalian manakah wahai manusia dan jin. Rabbikuma, ini Rabbnya manusia, Rabbnya jin, ya, diulang-ulang oleh Allah, Rabbikuma, ya, manusia dan jin, itulah kapalai dua makhluk yang diberi beban syariat. Untuk mengeluarkan mereka min dhulumatil kufri, dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan kufur, kegelapan kejahilan dan maksiat, ila nuril ilmi wal iman wa ta'ah, kepada cahaya ilmu, iman dan ta'ah. Karena ilmu itu cahaya, ya. Ya, seorang tidak terombang ambing, dan makanya disebutkan dalam hadis, ya, apa inal halal bayyin, yang halal jelas, wal haram bayyin, yang haram jelas, wa bainahuma umur mustabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui banyak orang, ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan disebutkan oleh para ulama, ya, warasikhuna fil ilmi, para ulama yang mengetahui ilmu, mereka mengetahui tentang hukum-hukumnya, sehingga ilmu menyingkap keraguan, menyingkap ini bagaimana, ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Oh, ini khilaf yang memang masih fi tasamuh, yang fi masail istihadiyah, perkara yang longgar, atau ini perkara yang khilaf fadad. La yukhalifuhu illa dhal mudil, tidak ada yang menyelisih kecuali sesat menyesatkan. Ya, satu yang benar, yang lainnya semua salah. Ataukah ini khilaf yang longgar dan beberapa hal ini masuknya kemana? Semuanya dengan ilmu. Begitu pula dalam pembagian warisan, dalam demikian pula syarat-syarat wakaf ataupun yang selainnya, masalah talak mana yang sunnah dan bidah, sebagaimana dalam surat ini di awal-awal ayat tentang tata cara iddah, apa, talak, talak yang sunnah dan bidah, dan talak mana yang boleh, tidak boleh saat wanita haid, ya, dan setelah haid tunggu masa suci, dan tidak boleh dijimai, dan ditolak dan ditunggu sampai habis masa iddahnya berapa lama, ya, siapa nafkahnya, tanggung jawab siapa, kalau hamil bagaimana, semua ada ilmu. Maka dengan ilmu seperti cahaya, seorang tidak lagi meraba-raba namun jelas. Nurul ilmu wal iman, keimanan demikian pula terang jelas. Wa ta'ah, begitu pula. Adapun itu kufuran, seterusnya adalah kegelapan, wa ta'ah. Dan begitu pula ke zaliman, az-zulumat yaumil qiyamah, dalam hadis zaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Menyeberangi sirat itu bukan hanya tipis licin, tapi juga gelap gulita. Ya, sudah diterangkan para ulama Syaukani ketika mensyarah-syarah as-sunnah lil-Muzani, salah seorang ulama fikih mazhab Syafi'i, ya. Nah, beliau dalam syarah sunnah menerangkan tentang bab menyelewati sirat, begitu juga gelap gulita. Ada orang berjalan dengan cahaya sebesar kuku ibu jarinya. Ketika nyala, dia maju. Ketika gelap, dia diam. Ketika nyala, dia maju. Dan orang-orang munafik pun begitu pula gelap gulita. Mereka minta, ya. Yaqul yauma yaqulul munafiquna lilladzina amanu duruna naqtabis min nurikum. Mereka berkata kepada orang beriman, tunggu, biarkan kami minta sebagian cahaya kalian. Ya, kilarjiu waraakum faltamisu nura, dikatakan berbaliklah ke belakang sana, cari cahaya kalian sendiri. Maka sholat, sedekah, amal soleh akan mendatangkan cahaya kelak pada yaumul qiyamah, di saat orang-orang kegelapan. Ada masanya di padang mahsyar matahari terik dan terang, panas, mengeluarkan keringat, dan ada masa-masanya gelap gulita di atas sirat, dan berbagai macam kengerian-kengerian yaumul qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Famanil faminan nas man amana bih wa minhum man lam yu'min bih, di antara manusia ada yang beriman terhadap ajaran tersebut, dan di antara mereka ada yang tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannat. Adapun yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah janjikan akan Allah masukkan ke jannah. Dan di sini dari seluruh makhluk yang disebut umatul dakwah, ya, orang bangsa manapun, manusia, jin, itu sasaran untuk dakwah. Ya, sasaran untuk dakwah. Sebenarnya juga saran para ulama kita dulu, jika ada kerabat kita yang bukan beragama Islam, jangan kemudian hanya batasi hidayah mengajak orang ngaji cuman sesama muslim ya. Pelajari sifat mereka, inna kata ati kaum memberikan kita ya. Dan di situ banyak tulisan para ulama rahimah ta'ala, bahkan juga ya, baik yang dulu seperti kitab Syekhul Islam Al-Jawab Sahih dengan Baddala Din Al-Masih, ataupun muridnya Ibnu Qayyim Hidayatul Hayarah, atau sampai sekarang ada Muqarrar ya, satu kitab yang diajarkan di Jamiah Islamiyah di Madinah, Dirasatul Adyan, khusus pelajaran tentang agama-agama di antaranya Nasrani. Kita lanjutkan sejenak dari ayat ke-11. Di mana Allah menyatakan wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Syekh Sa'di mengatakan minal wajibat wal mustahabbat. Baik amalan tersebut sifatnya wajib maupun yang sunnah, semuanya masuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kategori amalan saleh sebagai bentuk targhib, asuhan, motivasi ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa melakukannya niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Dan dari umat dakwah yang tadi disebut liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus shalihati minadh dhulumati ilan nur, dalam yang lain disebutkan sebagiannya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah adalah wali orang-orang yang beriman, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Artinya dakwah ini umum untuk seluruhnya. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaumnya. Ya Bani ya Fulan, dipanggil masing-masing. Ya Bani Hashim, Ya Bani Abdul Muttalib, Ya Bani Fulan, angkidu angkusaku minan nab, bebaskan diri kalian dari neraka. Sebagaimana kisah masyhur ketika turun firman Allah, fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin, wa'arid anil jahilin. Nabi Sallallahu Alaihi mengumpulkan, mendakwahkan mereka semua ya, satu demi satu dan terusnya. Namun yang akan keluar dari kegelapan menuju cahaya adalah yang disifati dengan sifat-sifat ini, yang secara global masuk dalam al-iman wal amal salih. Mereka lah yang akan keluar dari kegelapan menuju cahaya biiznillahi ta'ala dengan sidin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah wa ya'mal saliha, dan barang siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh. Dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berikan konsekuensi beriman kepada yang lain-lain, yakni beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu, beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala secara global maupun rinci pada Al-Quranul Karim, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, itu mustalzim, mengharuskan dia percaya sama yang diutus, ya mestinya percaya pada yang mengutusnya. Tapi kalau sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu ya tadomman, terkandung pada Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, dan seterusnya, tentunya dia imani, dia percaya. Dan amal saleh, apa yang disebut amal saleh adalah amal yang mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripadanya ikhlas. Ya, makanya ketika, dan ini masyhur dari Fudail bin Iyad, murid para sahabat, ya, minta atau menafsirkan tentang yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala liyuriyakum Waladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika menafsirkan ahsanu amala, amalan yang terbaik adalah amal yang demikian pula khalisan sawabah, akhlak yang atau amal yang khalis, murni, ikhlas karena Allah, dan sawabah cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan nikmat, dengan diridhoi, ya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ini mengasung untuk seorang ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalnya ini ada tuntunannya atau tidak. Iman dengan amal, dan tidak mungkin seorang mengetahui amal soleh kecuali dengan mempelajarinya. Dia menunjukkan fadilah ilmu. Maka antara ilmu, iman dan amal, maka itulah jalan-jalan kebahagiaan. Yudkhilul jannata tajri min tahtihal anhar fiha minan na'imil muqim. Allah janjikan akan dimasukkan ke jannah, mengalir di dalamnya sungai-sungai di bawahnya, di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal, ma la ainun ra'at, yang belum pernah dilihat mata manapun, wa la udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga manapun, wa la khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terbetik oleh kalbu manusia manapun, sebagaimana dalam hadis qudsi, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik terhadapnya dalam hal rezekinya. Wa man lam yu'min billahi wa rasulih, sebaliknya, barang siapa tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka, di dalam neraka, dan mereka menjadi penghuninya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu tafsir dari ayat ke-11, dan ayat-ayat yang lain yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun ayat terakhir, ayat ke-12, insyaallah kita selesaikan mudah-mudahan di pertemuan mendatang, di pekan mendatang malam selesai insyaallah taala. Lafum minkum la tafsir wal ilmu indallah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.